Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Kembali lagi Tafsir Al-Misbah menemani Anda dari Studio Metro TV. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini, masih membahas mengenai surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini kita akan memulai dari ayat ke-15. Seperti apa penjelasannya? Pak Quraish silakan tausiahnya. Oke, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Dan seterusnya. Perumpamaan sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Perumpamaannya bagaimana? Di sana ada sungai-sungai yang mengalirkan air yang yang bersih, tidak berubah, tidak kotor, aromanya tidak beraroma buruk, ya, air jernih. Oke. Ada lagi anharun min laban, sungai-sungai dari susu yang tidak rusak susunya, tidak basi. Ada lagi dari khamar, minuman keras yang lezat untuk para peminumnya. Saya mau beri contoh. Saya terangkan ini lebih dulu, lezat. Minuman keras itu, kalau saya mau beri contoh mungkin yang ini, rokok. Ya. Rokok. Ya. Ada yang orang suka rokok merek ini. Iya. Suka merek itu. Oke. Okay. Ah, ada yang kalau pakai rokok ini enggak senang. Iya, iya. Ya toh? Iya. Ah, minuman keras juga begitu. Ada minuman keras yang disenangi orang. Orang lain tidak senang itu. Oh, jenisnya mungkin itu. Jenisnya, ya? rasanya dan sebagainya. Okay. Ah, minuman keras yang ada di sorga itu, siapapun yang meminumnya merasa lezat. Minuman apapun yang diberikan kepada mereka lezat. Kalau di dunia ini pilih-pilih kan. Sama dengan rokok. Dikasihin, oh enggak, saya enggak minum-minum. Saya enggak. Ada orang dikasih kretek, oh enggak, saya tidak. Itu sebabnya dikatakan lazzatin lisyaribin. Untuk yang minum. Mungkin kalau buat saya tidak ada yang saya senangi. Karena saya tidak suka minum. Iya. Ya kan? Tapi ada. Kalau mau ada. Ada. Okay. Lezzatin lisyaribin. Ya. Dan yang minumnya itu merasa lezat dengan meminumnya itu. Lezzatin lisyaribin wa anharin min asalin musaffa. Ada juga sungai-sungai yang mengalir di sungai-sungai itu. Madu yang sudah jernih. Maksudnya apa madu yang sudah jernih, yang sudah di ini. Madu kalau baru diambil boleh jadi masih ada dia punya lilin, masih ada bekas-bekas lebahnya itu. Ya. Nah, kalau di sana sudah jernih. Tinggal. Oke. Okay. Kita bicara dulu ini sorga. Ya. Jadi begini. Kita garis bawahi dulu kata masal. Masal itu dalam bahasa Arab beda dengan misil. Saya berikan contohnya. Perumpamaan, masal. Misil, seperti, serupa. Kalau saya berkata sekarang, buku ini serupa dengan ini. Iya, betul. Punya persamaan yang sangat. Ya kan? Sama warnanya. Sama warnanya, sama desainnya, besarnya, ya. Sama. Ya, serupa, sama. Tapi kalau saya kata masal, perumpamaan, dia tidak sama. Saya hanya mengumpamakan. Jelas bedanya kan? Iya. Tipis sih Pak Quraish, tapi ada bedanya. Tapi tipis. Jadi kalau misil. Kalau misil sama. Sama. Jadi kalau begitu, kalau memang ayat ini berkata masal, jangan duga persis seperti itu. Ya dong? Iya. Dia hanya memberikan Anda perumpamaan supaya Anda faham. bukan begitu tapi. Bukan begitu, lebih indah dari itu. Jadi bukan sungai dengan bukan minuman keras, bukan begitu. Bukan begitu. Sekarang beginilah penjelasan Al-Qur'an tentang sorga dan neraka. Keindahannya seperti keindahannya perumpamaannya seperti ini. Tapi, itu sebabnya kata sementara ulama tidak ada itu sungai-sungai dan sebagainya, ini perumpamaan, jauh lebih indah dari itu. Tetapi karena manusia ingin tahu tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk tahu, Allah menyatakan, Rasul menyatakan, fiha ma la tashtahi, di sana ada yang tidak terbayang oleh manusia, tidak pernah terjangkau oleh nalar. Tapi kita perlu tahu, ada orang yang yang boleh jadi, bahkan bukan boleh jadi, ada orang yang kenikmatan jasmani itu tidak di ininya, dia lebih senang. Kenikmatan itu ada tiga. Kita lihat, ada kenikmatan jasmani, makan, minum dan sebagainya. Ada kenikmatan nafsani, nafsu kita senang. Saya beri contoh, ada orang main catur, senang. Nonton bola, senang. Diajak makan, apa dia bilang? Jangan dulu deh. Nonton dulu. Oh, iya. Dia mengutamakan kenikmatan nafsaninya daripada kenikmatan jasmaninya. Jadi lebih tinggi ya. Ada lagi orang kenikmatan rohani. Lebih tinggi dari kenikmatan jasmani. Lebih tinggi daripada kenikmatan nafsani. Seorang ayah atau ibu yang punya anak. Ayah baru dari kantor, buka kulkas mau minum karena kehausan. Datang anaknya terengah-engah, baru main layangan, minta minum. Dia minum atau dia serahkan pada anaknya? Dia serahkan. Yang mana lebih lezat buat dia secara rohani? Dia minum tidak beri anak atau dia beri anak tanpa dia minum? Dia beri anak. Walaupun tetap haus. Walaupun dia haus, walaupun nafsunya ingin. Ini kenikmatan rohani. Masya Allah. Jadi kenikmatan jasmani itu tidak ada artinya. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an dikatakan sorga itu tidak ada artinya dibanding dengan ridha Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Oke, kita tahan sampai di situ, Pak Quraish. Karena ini menarik. Surga itu tidak ada artinya dibanding ridho Allah. Apa maksud dari kalimat ini akan dijelaskan sama Pak Quraish sebentar lagi. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Yang jelas, surga adalah tempat kesenangan. Bagaimana kesenangannya? Jangan tanya. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah dan kita lanjutkan lagi surah Muhammad SAW ini, kita membahas mengenai surga kali ini. Tadi Pak Quraish menjelaskan tentang ridho Allah, lebih indah daripada surga. Mohon penjelasannya bagaimana itu? Iya, jadi surga itu yang digambarkan di sini nih, itu kenikmatan jasmani. Iya, sungai-sungai mengalir. Iya, itu kan apa, susu, paling mata senang melihat. Iya, indah. Ya, walaupun di sini ada ulama berkata bahwa ini sebenarnya kiasan. Bahwa sungai-sungai begitu, karena air di sungai itu tidak sulit ditemukan. Dan banyak kalau di sungai, maka hal-hal semacam ini banyak di sorga. Namun kalau kita kembali gambarkan bahwa kenikmatan rohani itu melebihi kenikmatan ini. Saya mau beri lagi Anda contoh. Kita biasa dari luar negeri. Bawa oleh-oleh. Ada terbatas. Saya biasa berikan orang lain sambil berkata pada istri atau anak, kasih aja dia ini. Dia rela, silahkan kasih. Ya kan? Walaupun dia tidak dapat. Dia merasa rela memberinya, melebihi dia memperoleh itu. Ya kan? Jadi, kasih sayang saya kepadanya, kecintaan saya kepadanya, menjadikan dia bersedia memberikan ini kepada orang lain, dan dia merasa cukup dengan ridha itu. Kalau Anda sudah mendapatkan keridhaan Allah, tidak ada lagi yang lebih dari itu. Jadi ridha Allah, Anda boleh jadi diberi sesuatu oleh orang lain padahal hatinya jengkel pada Anda. Ya, bisa enggak? Betul. Ya. Ya udah nih, gitu. Udah. Nah, gitu kan. Nah, ya. Ya kan? Iya. Wa utubihi mutashabah. Ya, oke. Okay. Asalin musamma. Walahum fiha min kulis samarat. Mereka di sana memperoleh aneka macam buah-buahan. Walaupun tidak disebut di sini. Pokoknya aneka macam. Sekian banyak buah-buahan yang tidak disebut dalam Al-Quran. Karena mereka tidak kenal. Namanya apa? Iya, dia tidak pernah lihat. Durian. Tidak ada di sini. Iya. Yang ada di sini delima, karena delima ada di sana. Iya. Dia pasti memberikan contoh-contoh yang dikenal oleh masyarakat yang dia ajak berbicara. Iya, pada saat itu ya. Pada saat itu, ya kan? Wa utubihi min, tapi dikatakan segala macam buah-buahan. Baru ada apa lagi? Wa maghfiratum mir rabbihim. Coba lihat. Anda diberi kenikmatan jasmani ini, tapi kalau disertai dengan perasaan bersalah, belum nyaman. Ya. Yeah. Maka itu diberi dan diberi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita lihat pengampunan. Yeah. Dia tidak berkata di sini ridho. Iya. Yeah. Diampuni udahlah. Wa maghfiratum mir rabbihim. Apakah ganjaran yang semacam ini yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa itu sama dengan orang yang kekal di neraka dan yang diberi minum dengan air yang sangat panas, mendidih, sehingga memotong-motong usus mereka. Nah, saya mau bicara lagi sekarang. Kalau tadi sorga ya, sekarang neraka. Apa memang begitu neraka? Apa benar kita dibakar gitu, apa, minum ya, air panas? Karena kita tidak mengetahui siksa yang paling pedih, kecuali membakar dan sebagainya, maka itulah contoh yang diberikan buat kita. Hakikatnya kita tidak tahu. Sama dengan sorga tadi. Iya. Yang penting kita sadari bahwa itu tempat penyiksaan. Ada ulama berkata, boleh jadi kalau kita disiksa dengan es lebih sakit gitu. Ya. Lebih sakit ya. Lebih, tapi kita tidak mengalami itu, kita tidak tahu itu. Iya. Maka diberikan contoh-contoh ini yang jelas sorga adalah tempat kesenangan. Bagaimana kesenangannya? Jangan tanya. Karena hakikatnya Anda tidak tahu. Iya. Iya. Ini sekedar perumpamaan. Bagaimana neraka? Itu sekedar perumpamaan. Ya kan? Iya. Oke, nanti kita lanjutkan sebentar lagi, Pak Quraisy. Karena semakin menarik pembahasan kali ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami dalam Metro TV hanya di Tafsir Al-Misbah. Ada wajah yang putih berseri-seri, ada yang hitam. Ya. Ada pun yang hitam wajahnya. Maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Apakah kamu kufur setelah kamu beriman? Apakah kamu bercerai-berai setelah kamu bersatu? Saya akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Pak Quraisy Shihab. Kita lihat kali ini pertanyaannya seputar apa. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya mau tanya. Jadi kan saya sering berbicara atau bercanda dengan teman saya, tapi saya selalu was-was atau takut perkataan saya ini masuk ke dalam kekufuran. apakah perasaan was-was itu masuk ke dalam kekufuran ataupun murtad? Dan saya mau tahu juga kapankah seseorang bisa disebut murtad dalam syariat Islam? Terima kasih Pak Quraiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya ini seputar dari ketika dia bicara kepada orang, was-was Pak Quraiz, takut apa yang dikatakan itu mengarah pada kekufuran. Apakah itu termasuk murtad? Nah, mohon penjelasan dari Pak Quraiz. Murtad itu apa sih maksudnya dari kacamata Islam? Murtad itu artinya kembali kepada kekufuran setelah menganut agama yang benar. Yeah. Setelah menganut Islam. Nah, sekarang dia was-was. Was-was. Dia mengucapkan satu kalimat yang dia khawatir itu kekufuran. Yeah. Nah, jawabannya begini. Itu yang Anda ucapkan memang kekufuran maksud Anda atau salah ucap? Oh, oke. Okay. Ya kan? Iya, iya, iya. Kalau salah tidak sengaja gitu maksudnya. Salah tidak sengaja. Atau bahkan kalau Anda mengucapkannya, kemudian Anda sadar bahwa salah. Tidak murtad. Orang dituduh kafir, dituduh murtad itu tidak mudah. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau sudah terkumpul aneka indikator sampai 99% yang menunjukkan dia sudah keluar dari Islam, jangan tuduh dia kafir sebelum 100%. Jadi tidak mudah menuduh murtad. Kalau salah bicara, salah pengertian. Bahkan kalau terpaksa juga tidak illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur tidak dituntut dari Tuhan atau tidak dituntut oleh Tuhan bahwa itu kesalahan selama hatinya masih tenang dalam keimanan. Saya paksa seorang, Bilal dulu dipaksa ini, dia enggak mau ucapkan. Yeah. Ada yang lain yang dipaksa, terpaksa dia ucapkan, tapi hatinya masih tenang. Jadi kalau was-was, masih jauh. Ragu apa ini tadi kufur atau tidak. Tanyakan hatimu, kata Nabi. Is'al qalbak, tanyakan hatimu. Kalau tenang, tidak masalah. Kalau kamu ragu, tinggalkan keraguan itu. Ya kan, saya kira itu tadi. Baik. Itu pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh Pak Quraiz. Siap. Selanjutnya kita dengarkan tausiah berikutnya. Oke, setelah berbicara tentang sorga dan perbedaan ini, ayat kita ini berbicara lagi menyangkut orang-orang munafik. Tadi orang-orang kafir ya. Hanya anehnya atau menariknya untuk kita katakan, redaksi ayat ini berkata, wa minhum, ada di antara mereka. Mereka ini kan yang dibicarakan tadi orang kafir. Ada di antara mereka. Padahal yang dimaksud orang munafik. Kalau begitu, kemunafikan bagian dari kekufuran. Ada orang Islam bersyahadat dinilai oleh Al-Quran kafir. Menutupi kebenaran. Itu yang bagaimana tuh, Pak Quraiz? Itu sebabnya kata Syekh Muhammad Abdul, kekufuran itu sebenarnya kalau kita mau rumuskan adalah semua kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama. Pecah belah kufur. Syekh Muhammad Abdul di dalam tafsir Al-Manar itu menulis ada ayat وَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُ dan seterusnya. Di hari kemudian ada wajah yang putih berseri-seri, ada yang hitam. Ada pun yang hitam wajahnya. Maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kufur setelah kamu beriman? Apakah kamu bercerai-berai setelah kamu bersatu? Jadi cerai-berai itu, perpecahan itu adalah kekufuran. Karena itu dirumuskan semua kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama. Agama ingin kita bersatu. Agama ingin kita bersahabat. Agama ingin kita dermawan. Agama ingin kita berani dalam kebenaran. Semua yang bertentangan dengan itu adalah kekufuran. Sudah luas sekarang kafir. Ya, ya, ya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, ya iwaladina, jangan berucap ra'ina. Tapi katakanlah unzurna. Dulu orang Yahudi berkata ra'ina ingin mengejek Nabi. Maka orang Islam berkata, sudahlah jangan gunakan kata ra'ina itu. Gunakan kata yang lain yang sepadan dengan itu. Ikuti Nabi, baru diancam. Walil kafirina adabun. Yang kafir, ada siksa buat dia. Ini untuk orang mukmin dinamai kafir, yang menentang ini tadi. Jadi kekufuran itu bukan sekedar keluar dari agama. Bahkan di dalam pun tetap bisa dibina. Pun munafik ini tadi, minhum, ada di antara mereka, di antara orang-orang kafir ini. Iya kan? Iya. Oke, okay. Minhum man yastami'u ilaih. Ada di antara mereka, orang-orang munafik ini, yang datang mendengar dengan tekun tuntunan-tuntunanmu. Tapi dia mendengar untuk mencari celah. Kesalahan gitu? Kesalahannya. Oh. Atau membuat-buat untuk melecehkan. Tujuannya datang melecehkan. Kalau dilihat dari segi lahiriah, dia muslim. Datang mendengar tekun. Yastami, bukan cuma mendengar. Mendengar secara sungguh-sungguh. Yastami'u ilaih. Falamma kharaju min 'indik, setelah mereka keluar dari majlismu, dia berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu. Tadi itu Nabi ngomong apa ya? Saya enggak ngerti omongannya. Karena dia mau melecehkan. Dia mau berkata itu tidak jelas. Itu salah. Dengan maksud menghina. Menghina. Ada di antara mereka itu yang seperti itu. Oke, kita tahan dulu sampai di situ, Pak Quraish. Akan kita lanjutkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Ilmu Allah tidak ada batasnya. Dia bisa limpahkan pada setiap orang yang dia kehendaki, ya kan? Oke. Kalau begitu, orang yang sudah berilmu bisa tambah ilmunya. Lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah menemani Anda dalam indahnya bulan suci Ramadan. Silakan Pak Quraish. Oke, orang-orang yang semacam itu tadi yang datang kepada Nabi ikut tuku mendengar yang munafik tapi mau ya orang-orang munafik ini, mereka itulah alladzina taba Allahu ala qulubi. Mereka itulah yang Allah telah tutup hatinya. Hati itu wadah. Kalau sudah wadah ini berisi sesuatu lantas ditutup, maka apa? Yang di dalam tidak bisa keluar, yang dari luar tidak bisa masuk. Iman, hidayah tidak bisa masuk. Yang keluar bercokol di dalam. Karena ini kotor, yang ini, itu mempengaruhi seluruh kegiatan. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim, wattaba'u ahwa'ahum. Sehingga mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Waladzina tadau, adapun orang-orang yang mendapat hidayat, zadahum huda, Allah menambah hidayatnya. Kita lihat, hati itu wadah, sudah ada isinya, bagus. Kalau sudah ada isinya, wadah ini bisa dikembangkan oleh Tuhan sehingga bertambah isinya. Ya toh, diluaskan hatinya, diluaskan hati, dilapangkan hatinya. Bagus. Hidayat Allah itu tidak ada batasnya. Kita ambil salah satu contoh dari ilmu Allah, tidak ada batasnya. Dia bisa limpahkan pada setiap orang yang dia kehendaki, ya kan? Kalau begitu, orang yang sudah berilmu bisa tambah ilmunya? Bisa. Yang sudah top ilmunya bisa tambah? Bisa. Hidayat begitu. Masya Allah. Orang yang sudah dapat hidayat. Amin. Zadahum Allah tambah. Itu sebabnya Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam yang memperoleh hidayat masih mohon hidayat Allah. beliau masih membaca setiap hari dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami, antar kami, hidayat. Yang memperoleh hidayat bertambah, yang memperoleh ilmu ditambah ilmunya, sudah ada ditambah terus. Waladzina tadau zadahum hudahum wa atahum taqwahum, sehingga dia diberikan melalui hidayat ini ketakwaan yang makin sempurna. Tahum taqwahum baru sekarang setelah membandingkan dua hal ini, itu Al-Qur'an hampir selalu begitu. Sebut sorga, dia sebut neraka. Dia sebut orang kafir, dia sebut orang beriman. Dia sebut orang berpikir petunjuk, dia sebut yang ini. Nah, untuk apa? Ini dihidangkan. Tuhan tidak mau paksa. Anda mau pilih yang mana, silahkan. Itu caranya Al-Qur'an. Nah, baru dia katakan, fahal yang duruna illa as-sa'atu an ta'tihim baghtatan. Orang-orang yang sesat ini, yang dibicarakan ini, apakah mereka tidak menanti kecuali datangnya kiamat? Sedang kiamat itu datang secara tiba-tiba. Mereka berfoya-foya begitu. Mereka sebenarnya tidak menanti kiamat. Karena mereka lengah. Tidak percaya juga mungkin. Tidak bertanya juga mungkin. Padahal kiamat itu datang kepada mereka tiba-tiba. Kalau Anda menanti sesuatu, Anda mempersiapkan diri menghadapinya. Ya toh? Menanti kedatangan tamu, Anda siapkan. Kalau menanti kiamat, Anda harus siapkan diri. Mereka tidak menanti kiamat itu. Padahal kiamat itu datang kepada mereka secara tiba-tiba. Kiamat ini bisa dimaksud dengan kiamat kecil meninggal. Bagus sekali Anda. Bisa kiamat. Nanti kita lihat, bagus sekali pertanyaan Anda ini. Fakat ja'a asyratuha, sudah datang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat sudah datang. Bisa tanda-tanda itu datang pada setiap orang. Bisa tanda-tanda itu datang kepada alam raya ini. Tanda kiamat yang datang pada satu orang, giginya ompong. Pendengarannya sudah berkurang. Matanya sudah kabur. Itu tanda akan datangnya kiamat Anda. Sudah mulai menua gitu ya? Iya, sudah menua. Itu tandanya. Iya kan? Nah, tanda kiamat yang lain, yang umum itu, sekarang ini sudah lebih banyak dari dulu. Nabi pernah ditanya, kapan kiamat? Dia bilang, kamu wahai Jibril dan saya tidak tahu. Tapi apa tanda-tandanya? Disebut oleh Jibril, apa tandanya? Anak makin durhaka pada ibunya. Astagfirullahaladzim. Ya. Fitnah makin tersebar. Waduh. Ya toh? Orang-orang yang tadinya telanjang kaki, sudah membangun gedung-gedung yang tinggi. Maksudnya? Tidak, sudah jadi kaya raya. Sudah berlomba-lomba dalam pembangunan fisik tanpa dengan melupakan pembangunan rohani. Ya kan? Itu tanda-tandanya sudah ada. Nah, tanda-tanda yang besar itu matahari terbit dari sebelah barat. Ini orang-orang yang melecehkan Nabi yang ini tadi. Mereka tidak tunggu kecuali apa mereka jadi ini pertanyaan kecaman sebenarnya. Kan ada, kalau saya berkata pada anak durhaka, mau maki orang tuamu, kan saya tidak bertanya itu, tapi saya kecam dia, sikapmu ini seperti memaki orang tuamu. Apakah mereka tidak menanti? Apakah mereka menanti kiamat? Sebenarnya mereka tidak menanti kiamat. Mereka lupa, mereka lengah. Asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka kalau datang kiamat itu, tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi kesadaran mereka. Kalau datang kiamat bagi seseorang, tandanya yang paling terakhir itu, dia sudah tergeletak begitu, terdengar sudah suara di lehernya, tanda nafasnya akan keluar, nyawanya akan keluar. Khair, ketika itu tidak berguna lagi kesadaran. Tidak berguna lagi tobat. Katanya bisa dengan kalimat syahadat itu. Iya, tapi kalau sudah sampai, sudah ajal, sudah sampai di sini. Nggak bisa bicara itu juga ya? Sudah tidak bisa. Tuhan sudah tidak ampuni. Ya kan? Ya atum asyratuha. Maka karena itu, fa'alam annahu la ilaha illallah. Karena itu, belajarlah, telitilah, sehingga kamu benar-benar mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita garis bawahi kata fa'alam. Fa'alam itu ketahuilah. Ilmu itu bisa berdasar nalar, bisa berdasar hati. Iya kan? Yeah. Yeah. Mengetahui Allah bisa dengan argumentasi logika, ilmu. Bisa dengan pencerahan kalbu. Yang meneliti, yang membahas tentang Allah melalui penalarannya bisa beda-beda hasilnya. Tetapi yang melakukan pencerahan kalbu itu selalu sepakat. Karena akal bisa salah. Akal bisa salah. Ya kan? Mungkin, ya. Tapi itu ada dua cara. Usahakanlah mengenal Allah dengan pendekatan nalar. Itu di dalam agama itulah dia teologi, itulah dia filsafat. Atau menggunakan pencerahan kalbu. Bersihkan hati Anda. Oke, ini menarik, kita bahas sebentar lagi kalau begitu. Pak Quraish, kita bahas mengenai bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dua hal, dengan nalar, dengan pikiran, atau dengan hati, dengan kalbu kita. Seperti apa maksudnya? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam tafsir Al-Misbah. Anda terkadang tidak memerlukan bukti nalar, tetapi hati Anda sudah percaya. Saya beri contoh. Anda tidak perlu membuktikan bahwa ada singa di sini dengan melihat wujud singa. Cukup mendengar raungannya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah di bulan suci Ramadan di Metro TV. Dan sekarang kita langsung membahas tadi mengenai apa yang akan disampaikan oleh Pak Quraish mengenai mengenal Tuhan melalui dua cara, nalar, pikiran, dan juga hati. Betul. Jadi maksudnya kita mempelajari Tuhan. Pelajarilah apa makna la ilaha illallah. Keesaan Tuhan. Ya, pelajari bukti-bukti kebenaran la ilaha illallah. Kenali Allah. Pengenalannya melalui argumentasi. Perdebatan akal. Gitu. Iya. Okay. Berdebat tentang Allah. Nah, kita yang percaya bahwa tidak mungkin alam raya ini tercipta tanpa pencipta. Iya. Yeah. Keteraturannya yang demikian konsisten tidak mungkin karena dipimpin oleh dua penguasa. Iya. Planet-planet tidak tabrakan. Itu sekarang misalnya itu ya. Ada pencerahan hati. Anda terkadang tidak memerlukan bukti nalar, tetapi hati Anda sudah percaya. Saya beri contoh. Anda tidak perlu membuktikan bahwa ada singa di sini dengan melihat wujud singa. Cukup mendengar raungannya. Iya. Yeah. Iya, betul. Hati begitu. Itu sebabnya bagaimana bersihkan hati, hilangkan noda-noda, selalu berbuat baik, jangan dengki, jangan hasud, jangan ini. Bersihkan hati. Akhirnya hati Anda cerah sehingga dia menjadi cermin yang dapat menangkap pancaran dari Tuhan. Itu orang-orang tasawuf begitu. Iya. Nah itu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Karena itu dalam Islam kita dituntut percaya bukan dengan menutup mata. Percaya atas dasar ilmu. Atas dasar pengetahuan. Oke. Jadi mempertanyakan keesaan Allah. Silahkan. Tidak ada masalah. Tanyakan. Tetapi objektif. Iya, objektif. Iya. Bukan menunduk dan bukan menyerang ya, gitu ya maksudnya. Kenapa? Ada. Islam sama sekali, Al-Quran sama sekali tidak khawatir dengan kritik orang asal dia objektif. Semua kritik yang diterima terhadapnya kita bisa jawab. Ini begini, ini begini, ini begini. Itu apa? Aku tidak menuntut dari kamu kecuali satu, berpikir secara objektif. Boleh berpikir sendiri, boleh berpikir bersama-sama. Ma bi sahibikum min jinnah. Tokoh ini yang menyampaikannya bukan orang gila. Ya, jadi silakan. Nah, kita perlu belajar. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu bukan cuma ucapan. Fahami dong. Dan dipelajari. Dipelajari, difahami, baru dipraktekkan. Baru dikatakan wastaghfir li dzambika. Mohonlah ampun. Karena adanya dosa-dosamu. Baik, satu pertanyaan dulu Pak Quraish. Tapi ada orang yang mengatakan memahami agama tidak boleh menggunakan logika. Ini bagaimana? Siapa bilang? Siapa bilang? Iya. Jadi semua bisa ada membahas zat Tuhan tidak. Karena akal tidak bisa sampai ke sana. Zatnya nih. Zatnya. Zat Tuhan. Tetapi sifat-sifat Allah kita dijelaskan oleh Tuhan. Allah sudah menjelaskan. Ini sifat saya begini. Saya Rahman, saya Rahim, saya Malik, saya Kudus. Pelajari itu. Untuk mengenal dia. Iya. Jadi bisa dilogikakan sebenarnya. Bisa dibuktikan secara logika bahwa ini memang demikian. Masya Allah. Iya kan? Baik. Oke. Kita, yang terakhir saya mau ini katakan. Mohonlah ampun terhadap dosa-dosamu dan mohonkan ampun orang beriman yang lelaki dan perempuan. Agak menarik di sini, biasanya Allah hanya menyebut orang beriman. Iya. Tapi di sini yang beriman yang laki-laki dan perempuan. Iya. Dua hal yang saya kita ingin garis bawahi, jangan berdoa untuk diri sendiri. Doakan orang lain. Egoisme tidak ada walaupun dalam doa. Dan doakan semuanya. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini diangkat, selama ini dilecehkan, perempuan pun doakan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah Maha mengetahui apa namanya gerak-gerik kamu. Waktu kamu bergerak-gerik, walaupun Allah juga Maha mengetahui waktu-waktu kamu diam tidak bergerak. Segalanya diketahui oleh Allah. Saya kira itu ya. Oke. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan. Kita lihat saja di sini. Yang pertama barangkali kesimpulan kita, pemahaman kita tentang sorga. Jangan menduga sorga persis seperti apa redaksi yang dijelaskan di sini. Itu hanya perumpamaan. Itu jauh lebih indah dari itu. Itu disampaikan untuk mendekatkan kepada kita pemahamannya, bukan itu hakikatnya. Karena jauh lebih indah dari itu. Ramadan datang. Mari bersama kita menyambutnya dengan memanjat syukur karena dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Bulan di mana ada satu malam 1000 bulan. Selamat beribadah Ramadan untuk seluruh umat muslim di Indonesia. Ramadan ini berkah untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Musik. Yang kedua yang kita ingin katakan bahwa ada orang-orang munafik yang dinilai juga Allah sebagai orang-orang kafir karena kekufuran itu bisa mempunyai makna yang bermacam-macam. Nah, yang jelas bahwa orang-orang kafir itu pikirannya kacau, amal-amalnya tidak mencapai sasaran, sedangkan orang-orang yang beriman itu amal-amalnya mencapai sasaran, dan bahwa dia selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan yang walaupun sebelumnya mereka sudah dapatkan masih bisa bertambah dan bertambah dan bertambah. Ya. Yang terakhir sekarang ini tanda-tanda kiamat itu sudah ada, baik tanda kiamat itu pada diri seseorang maupun di dalam masyarakat. Saya kira itu kesimpulan. Ya. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya kali ini dan insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua dalam bulan suci Ramadan ini dan seterusnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.